Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya kehidupan kita adalah menunggu waktu apa yang perlu kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesiapan itu adalah amal-amal yang kita kumpulkan dan kita berdoa, mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperhatikan amal-amal agama, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akhir kehidupan kita seperti kebiasaan kita memperhatikan amal-amal agama ini. Karena sebagaimana dikatakan, man asha ala syai' mata alaihi. Bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, maka dia akan mati, akan meninggal seperti itu juga, atau seperti kebiasaannya. Ada seorang muadzin yang dia sebelum sholat subuh selalu sudah mendahului dengan baca Quran dulu sebelum beliau beradzan, dan Allah dan dia pun bercita-cita agar wafatnya, matinya dalam keadaan membaca Al-Quran. Niat yang jujur Allah kabulkan, dan dia meninggal dalam posisi sedang membaca Al-Quran sebelum adzan, dalam keadaan duduk membaca Al-Quran, dan dia ternyata sudah diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Ada lagi seorang imam yang dia habis mengimami salat, menghadap jamaah, berzikir, wirid, dan kemudian langsung wafat saat itu juga. Kondisi-kondisi wafat saat kita melakukan ketaatan-ketaatan itu yang hendaknya diharapkan kita semuanya, karena sudah hidupnya. Kalau kita hidupnya dari maksiat ke maksiat, lalai maksiat, khawatir, kita nanti pas melakukan perbuatan maksiat dan kita meninggal dalam kondisi yang seperti itu. Oleh karena itulah bapak sekalian, yang kita pikirkan hendaknya bagaimana kita pindah dari waktu ke waktu, pindah dari tempat ke tempat, itu selalu berpindah dari taat ke taat, dari perbuatan amal saleh yang satu ke amal saleh yang lainnya. Bapak sekalian, pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu, kita sedang berbicara ayat Allah SWT bahwa Allah itu memiliki nama-nama, dan semua nama-nama Allah itu adalah husna. Ini sebagaimana tercantum kemarin di dalam 4 ayat yang ada di dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf 180, surat Al-Isra 110, surat Taha ayat 8, surat Al-Hasyr ayat 24. Ini diantara ayat-ayat yang memuat, yang diantaranya adalah walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Lahul asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, ungkapannya bahasanya Allah memiliki al-asma al-husna. Al-husna dalam bahasa Arab itu taknis, itu bentuk perempuan dari ahsan, bukan hasan. Kalau ahsan itu adalah bentuk isim tafdil, itu yang memiliki makna lebih. Hasan baik, ahsan lebih baik. Sehingga husna maknanya adalah sempurna atau baik dari segala sisi. Tidak ada cacatnya sama sekali. Oleh karena itulah bapak sekalian, ketika Allah SWT berbicara tentang nama dan sifatnya, Allah SWT terpuji dalam segala perbuatan dan keadaannya, zat dan sifatnya, dan Allah suci dari segala kekurangan bentuk apapun. Seperti yang insyaallah pernah kita singgung bahwa zikir yang sangat ringan tetapi sangat berat di timbangan, dan itu zikir yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman. Dua kalimat, yang dua kalimat ini sangat ringan di lisan, tapi habibatani ila Rahman sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Kalimat tasbih yang Allah, yang Nabi satukan dengan tahmid, ini adalah kesempurnaan Allah secara mutlak. Tasbih artinya pensucian. Allah tersucikan dari segala bentuk kekurangan yang kecil apalagi yang besar. Dan Allah terpuji dalam segala sisi perbuatannya, tidak ada yang mengandung celah sama sekali. Satu contoh diantaranya, Allah zat yang maha hidup. Hidupnya Allah, satu, Allah tidak mengenal kematian. Lawan daripada hidup adalah mati, karena mati adalah cacat bagi Allah SWT. Tetapi Allah SWT bukan sekedar menafikan dari sifat, yaitu bukan sekedar meniadakan dari sifat mati, Tapi semua yang mengurangi kesempurnaan hidupnya Allah, Allah juga tiadakan. Contohnya dalam surat atau dalam ayat kursi ini, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum rasbun la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena rasa ngantuk apalagi tidur. Ngantuk dan tidur ini nisbat bagi Allah adalah kekurangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari terserang kantuk apalagi tidur, sehingga betul-betul hidupnya hidup yang sempurna, tidak mengenal kematian dan juga tidak terkena yakni ngantuk apalagi tidur. Berbeda dengan makhluk, makhluk hidupnya adalah hidup yang akan mengalami kematian dan hidup yang penuh dengan kekurangan, diantaranya capek, lelah, ngantuk, tidur. Ini semuanya merupakan kekurangan-kekurangan ini pada ini kehidupan para makhluk. Sehingga Rasulullah SAW katakan, Allahul ladzi al-Allahu al-hayyul ladzi la yamut, Allah hidup yang tidak pernah mengalami kematian, wal insu wal jinu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya mengalami kematian. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau membangkitkan atau mengingatkan kaum muslimin saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu kaum muslimin betul-betul dibuat gelap hatinya dengan wafatnya Nabi, manusia bisa menerima kenyataan tentang wafatnya Nabi, sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan menghunus pedangnya mengancam orang-orang yang mereka mengatakan Muhammad telah wafat, barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat akan aku penggal kakinya, akan aku potong kakinya. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian memastikan wafatnya Nabi. Beliau buka kain kafannya, dicium keningnya, dan kemudian mulai Abu Bakar keluar menemui manusia setelah memerintahkan Umar untuk duduk. Lalu Abu Bakar mulai pidato di depan mereka, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah Ta'ala, Allah zat yang hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar bacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau ya Muhammad akan mengalami kematian sebagaimana manusia-manusia yang lainnya juga akan mengalami kematian. Lalu dibacakan ayat pula, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, apakah seandainya dan telah berlalu para rasul yang lainnya, ada rasul Nuh, ada rasul Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan semua rasul yang sebelumnya telah mengalami kematian. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh, kalian wahai kaum mukminin akan kembali murtad ke belakang, akan kembali murtad itu menjadi kafir. Maka setelah ayat ini dibacakan, betul-betul seakan-akan ayat itu baru turun, padahal ayat ini telah dibacakan oleh Nabi dan telah ada di dada-dada mereka. Tetapi gelapnya suasana dengan wafatnya Nabi, seakan-akan ayat ini adalah hilang dari dada mereka. Dan setelah dibacakan Abu Bakar baru teringat, sehingga betul-betul mereka pun lemes, Umar pun lemes seketika dan jatuh. Sekalian, Ah, ini adalah diantara sifat sempurnanya Allah, hidup yang tidak pernah mengalami kematian, kemudian disempurnakan dengan tidak terserang sedikit pun cacat dan aib dari segala sisi. Sedangkan kalimat alhamdu itu adalah menghimpun alnya, itu namanya al istighraq dalam bahasa Arab, al ta'rif, yang maknanya atau yang fungsinya lil istighraq, al ma'rifah, al untuk pengenalan, dan menghimpun segalanya. Allah terpuji dari segala sisi, dan semua pujian ujung-ujungnya kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika kita melihat ada pemandangan subhanallah, masya Allah, indah, luar biasa, pertanyaan berikutnya, terus siapa yang membuat pemandangan itu jadi super sangat indah? Maka jawabannya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ada ibu-ibu yang luar biasa kasihannya kepada anak-anaknya, penyabar, sangat sabar, sangat penyayang, sangat telaten, open-open, masya Allah, luar biasa. Tentu kemudian pertanyaannya, siapa yang meletakkan rasa kasih sayang pada si ibu ini? Mesti tentunya kembalinya adalah kepada Allah Ta'ala. Sehingga intinya, tidak ada satupun pujian yang kita lontarkan kepada makhluk yang ada, apapun bentuknya, dari alam, daratan, lautan, langit, manusia, binatang, segala macam, tidaklah kita memuji sesuatu kecuali kembalinya pujian itu kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, Allah ini terpuji dalam segala sisinya. Oleh karena itulah, bos kalian, dikatakan di sini, walahul masalul a'la fis samawati wal ardi, dalam surat Ar-Rum ayat 27, dan bagi Allah itu al-masalul a'la, segala perumpamaan yang tinggi, fis samawati wal ardi, yang di langit dan yang di bumi, sehingga tidak ada kerendahan yang dinisbatkan kepada Allah. Allah berada dalam ketinggiannya, dalam semua ketinggiannya. Oleh karena itulah, berkaitan dengan nama-nama Allah, asma Allah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu, nama itu tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah kecuali nama-nama yang Allah telah kenalkan nama Allah kepada diri kita. Tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya. Karena nama yang kita berikan kepada Allah belum tentu husna, tapi nama yang Allah telah berikan untuk dirinya itu sudah pasti husna. Dan husna itu adalah sempurna dari segala sisi, tidak ada ini cacat dan kekurangannya. Dan ketika kita menerjemahkan nama Allah itu sekedar takrim, sekedar pendekatan makna, tidak bisa mewakili secara utuh tentang yaitu keindahan daripada nama Allah itu, tapi sekedar yaitu mendekatkan sebagai tafsir atau terjemah daripada makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantaranya beliau mengatakan di sini, Walida kanat ahsanal asma, bal laisa fil asma'i ahsan minha. Oleh karena itulah, nama-nama Allah adalah ahsanal asma, nama yang paling indah, nama-nama yang paling indah. Tidak ada nama yang indah masadkaha wala yakumu ghairuha maqamaha wala yu'addi maknaha. Wa tafsirul ismi minha bighairihi laisa tafsiran bimuratif mahab, bal huwa ala sabili taqrib wa tafhim. Sehingga tidak ada nama-nama yang lebih indah dari nama-nama Allah, dan tidak ada yaitu nama-nama yang bisa menandingi daripada nama-nama Allah Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menempati sejajar dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafsir terhadap nama Allah itu bukanlah perkara yang sinonim dari nama Allah, tapi sekedar takrib. Kalau sinonim itu adalah nama lain, artinya penjelasan lain yang menjelaskan ini, tapi sekedar takrib, penjelasan yang hanya mendekatkan saja. Karena nilai keagungan dan kesempurnaan daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Oleh karena itulah dikatakan oleh beliau juga di sini diantaranya bahwa wa asma Allahi innama kanat husna liqauliha qad dallat ala sifati kamalin azimatin lillah. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah husna, adalah sempurna total, yang menunjukkan sekaligus dalam nama Allah itu sifat-sifat keagungan Allah. Kenapa? Fama kana minal asma'i alaman mahuk la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata nama yang kemudian tidak menunjukkan sifat. Nama yang tidak menunjukkan sifat itu tidak husna, bukan termasuk ini husna. Kalau hanya sekedar nama tapi tidak menunjukkan sifat, maka itu bukan termasuk husna. Kalau kita sekalian, banyak yang punya nama tetapi tidak menunjukkan sifat, sangat banyak. Contoh umpamanya, namanya umpamanya Nur Alim. Oh sudah, Nur Alim cemelorot, Nur Cahaya Alim, orang yang alim, orang yang berilmu. Ternyata lihat bocahnya geblek, ruwet, geblek. Itu namanya nama tidak mencerminkan sifat. Atau terkadang kita mencerminkan sifat, tapi sifatnya sifat yang hanya ya ini sedikit dari apa yang kita miliki. Apa artinya Mahmud? Terpuji. Tapi ternyata setelah dilihat, ada yang namanya Mahmud tapi tercela semuanya perbuatannya, gak ada yang baik kecuali sedikit sekali. Atau dia memang baik, tapi baiknya itu baik yang tidak sempurna, baik yang masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap namanya itu sekaligus mengandung sifat. Itu adalah dikatakan husna. Karena nama yang tidak mengandung sifat, maka nama itu tidak husna. Kemudian nama atau sifat yang terkandung dalam nama Allah, sifat yang sempurna total. Apabila sebuah nama kemudian ada kandungan sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan total, itu bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nama Allah betul-betul nama yang menunjukkan kesempurnaan total dari nama-nama Allah tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan begini, asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madhin. Semua nama-nama Rabb Allah Ta'ala itu semuanya nama-nama yang terpuji. Lau kanat alfadhan mujarradah la ma'ani laha lam tadulla alal madhi. Seandainya nama-nama itu alfadhan mujarradah, hanya sekedar lafaz, nama sekedar lafaz, kemudian lam tadalla alal madhi, yang tidak menunjukkan terhadap pujian dari nama tersebut, waqad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna kullaha, yang Allah padahal telah mengatakan dalam ayatnya bahwa Allah sempurna total, itu nama dan sifat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun fahiya lam takun husna. Maka nama yang sekedar nama tidak menunjukkan sifat yang sempurna, maka kata beliau ini bukan nama Allah, karena tidak husna limujarratil lafzi, hanya semata-mata itu lafaz, bal lidalalatiha ala awsafil kamal, bahkan sifat nama Allah itu sekaligus menunjukkan kesempurnaan yang total. Sehingga kalau nama itu tidak menunjukkan kesempurnaan, itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada lama saya Arab Badui, mereka itu mendengar ada qari yang membaca ayat Al-Quran wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Wasariq wasariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kalau pencuri Allah dahulukan laki-laki dulu. Kalau pezina Allah dahulukan azzaniatu wazzani, pezina perempuan baru pezina laki-laki. Kenapa? Kalau soal nyun ngapunten, colong mencolong, maling memaling, ini kebiasaannya umumnya yang bergerak laki-laki, yang banyak melakukan laki-laki. Walaupun ibu-ibu perempuan juga ada yang mutil satu dua, tapi jarak. Perempuan kemudian malam-malam kelayapan kemana, bobol tembok, maling apa, ini pekerjaan laki-laki rata-rata, kerjakan maling. Tapi kalau pelacuran, pelacuran itu berawal dari para wanita yang mereka itu dengan dandanannya, dengan tampilannya yang seronok, kemudian bagaimana mereka menarik laki-laki, ini berawal dari para wanita. Dan rata-rata yang ngapunten, perkosaan itu ini awalnya karena memang ada pancingannya. Perempuan serono, kemudian atau dia kemudian menggoda laki-laki, yang awalnya intinya adalah perempuan yang memang menjadi penyebab terjadinya perzinaan-perzinaan atau ya ini perkosaan-perkosaan. Ini diantara sedikit ini kalimat mengawal Allah kalau pencurian melalui asar baru asariqah. Faqtau aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kalau mencuri hukuman syar'inya dipotong tangannya setelah sampai nisab pencurian. Kalau berzina kenapa enggak dipotong kemaluannya? Kalau pencuri kan karena tangannya untuk mencuri dipotong tangannya. Kalau berzina kok enggak dipotong kemaluannya? Kenapa kira-kira? Itu diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Diantara hukuman-hukuman yang Allah timpakan itu semuanya pasti mengandung hikmah, karena Allah Al-Hakim. Ada hikmah di balik semua hukuman Allah Taala. Dan ibaratnya jamu, maka setiap hukuman Allah itu jamu yang paling manjur untuk mengobati penyakit-penyakit masyarakat. Kalau orang mencuri potong tangan, mereka goblok. Kuingkar maling, telengai tangannya potol. Bisa terlihat sepanjang hidupnya itu dia pernah memiliki akhlak yaitu maling, pencurian. Sehingga orang akan ngitung itu. Orang akan ngitung itu atau orang akan berhitung ulang. kalau dia akan maling. Demikian pula ya ini perzinaan yang hukumnya ada dirajam, kok gak dipotong kemaluannya. Sekalian nyonya punten, kalau dipotong kemaluannya itu akan bisa menghilangkan hikmah-hikmah yang lainnya. Di antaranya pezina itu, kalau pezina yang masih perjaka hukumannya apa? Yang masih perjaka dicambuk berapa kali? 100 kali. 100 kali terus diasingkan setahun. Ini kalau masih perjaka yang belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah lalu dia berzina, hukumannya dirajam, dilempar pakai batu, dilempari batu sampai mati, sampai mati. Dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan tidak boleh rasa ibanya itu menggugurkan hukuman Allah Ta'ala. Karena ini merupakan bentuk ini penegakan hukuman Allah, dan dalam mereka memberikan pelajaran kepada manusia. Orang kalau melihat seperti itu akan ngeri, akan ngeri, dan akan menjadi obat yang paling mujarab untuk mengobati sebuah penyakit masyarakat. Kenapa tidak dipotong kemaluannya, padahal yang berzina kemaluannya? Di antaranya, satu, kalau dia dipotong kemaluannya itu akan memutus kesempatan berketurunan. Ini adalah mudharat. Yang kedua, kalau dipotong kemaluannya, nyun ngapunten, ketika kita ini bergaul di masyarakat itu kan kita katoan, ya. Katoan. Nah, orang katoan itu enggak kelihatan apa putul atau enggak putul, enggak kelihatan. Sehingga orang enggak bisa ngambil ibroh. Tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Sehingga hukumannya adalah hukuman rajam. Yang disaksikan oleh manusia, ini yang paling mengobati penyakit. Kenapa dirajam? Iya, karena yang merasakan nikmat orang berzina itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya merasakan nikmatnya dia berzina. Maka di antara hukumannya adalah dia dilempari sampai dia mati. Itu di antara ini sedikit, ini berkaitan dengan hukuman Allah SWT. Fattau aidiyahuma jazaan bima kasabana kalam minallah, itulah balasan dari Allah atas perbuatan mereka sebagai bentuk siksaan dari Allah. Ah, ditutup ayatnya oleh qori itu dengan wallahi sabi ini laisa hada bikalamillah. Oh, itu bukan perkataan Allah, itu bukan kalam Allah. Kata sang qori, atukadzibu bikalamillah, apakah memendustakan kalam Allah? Kata dia, lah, enggak. Walakin laisa hada bikalamillah, tapi ini bukan kalam Allah. Coba ulangi lagi, coba ulangi lagi. Lalu si qori ulangi lagi, dia baru ingat, dia lupa, keliru pasang. Yang benar adalah wallahu azizun hakim, Allah zat yang maha aziz lagi maha bijaksana. Kenapa tadi diingkari itu bukan kalam Allah? Itu enggak cocok bicaranya. Ya ini laki-laki perempuan yang mencuri dipotong tangannya, itu sebagai bentuk hukuman dari Allah, kok ditutup dengan wallahu ghafurur rahim? Itu enggak cocok. Kalau Allah kemudian ghafurur rahim dipasang di situ, maka tidak akan terjadi hukuman potong tangan. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, maka tidak akan ada hukuman potong tangan. Tapi kalau wallahu azizun hakim, Allah zat yang maha aziz, maha perkasa, bisa menegakkan segala-galanya, dan Allah keputusannya itu pas, bijaksana, enggak ada yang zalim. Maka karena Allah memiliki izzah, Allah menegakkan hukum potong tangan baru pas. Maka tidak ada ayat-ayat yang tidak pas dalam memasang yang merupakan itu adalah kalam Allah Ta'ala. Termasuknya ngapunten bos sekalian, dalam perkara doa pasti penutupannya itu sesuai dengan ungkapan ayat yang sebelumnya. Contoh diantaranya ini, Rabbana Aminah. Ya Rob, terimalah apa yang telah aku lakukan. Lalu tutupan ayatnya bagaimana? Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha melihat, lagi maha mengetahui. Allah mendengar doanya para hamba. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh para hamba, sehingga layak diterima atau tidak perbuatan-perbuatan mereka. Penutupannya pas sesuai dengan apa yang diungkapkan sebelumnya. Contoh lagi, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami telah beriman. Faghfir lana warhamna, ampunkan kami ya Allah dan sayangilah kami. Ampunkan kami ya Allah dan sayangilah kami. Penutupannya bagaimana? Penutupannya adalah wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik zat yang penyayang. Penutupan ayatnya cocok dengan apa yang ini ungkapan sebelumnya. Pas, karena engkau adalah zat yang sebaik-baik penyayang kepada para makhluk. Karena doanya adalah ini faghfir lana warhamna. Dari kasih sayang Allah, maka Allah pun mengampuni dan menyayangi manusia. Contoh lagi, antara kami dengan kaumku, berikan keputusan yang hak ya Allah antara kami dengan kaumku. Ini adalah doa Nabi kepada kaumnya yang membangkang, yang memusuhi, agar Allah memberikan keputusan. Tutupan ayatnya bagaimana? Wa anta khairul fatihin, engkau sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Selalu ditutup dengan ayat yang sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Ini termasuk ini susunan keindahan daripada ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dari ayat yang telah kita baca, poin-poin singkat yang perlu kita kembali ingat, ini ayat Allah memiliki nama-nama yang husna, walillahi al-asmal husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Di antara poin-poin penting yang perlu kita kembali catat, satu, annaha asma'un kalatun ala ahsani musamma wa ajali mausuf wa wallah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya semua nama-nama Allah itu menunjukkan atas keindahannya dan puncak kesempurnaan sifatnya. Satu, semua nama Allah itu adalah nama yang indah dan ini pada puncak kesempurnaannya. Sehingga kalau ada nama yang ada alternatif yaitu sifat buruk, itu bukan nama Allah. Contoh umpamanya Al-Makir. Apa artinya Al-Makir? Yang membuat makar. Al-Makir ini bukan nama Allah, karena ada makna negatif dari Al-Makir. Maka Allah tidak menjadikan Al-Makir namanya, tapi ketika Allah SWT menggunakan makar ini, Allah selalu mengatakan wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik membalas orang yang membuat makar. Sifatnya adalah Allah membalas, tapi Allah bukan Al-Makir, sehingga tidak masuk di dalam nama Allah Ta'ala. Itu contoh, karena ada unsur yang menunjukkan makna negatif. Yang kedua, anna fiha ijlalan lillah ta'diman wa ikbaran wa ibharan li'azamati. Bahwa di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung kesemuanya sifat di dalamnya itu, maka akan memunculkan rasa pengagungan. Rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para makhluk betul-betul akan menunjukkan rasa pengagungannya kepada Allah, karena dia mengetahui Allah dengan semua nama dan sifatnya sempurna total, sempurna mutlak. Sehingga dia pun akan muncul rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan tentang penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga nanti kalau kita bicara sifat, ini di belakang penjelasannya, sifat Allah itu lebih luas daripada nama. Kalau nama itu terbatas yang Allah beritahukan pada kita. Kalau sifat Allah lebih luas lagi, sehingga penjelasan sifat Allah lebih luas daripada nama. Karena Allah menjelaskan nama, dan setiap nama mengandung sifat, dan Allah menjelaskan lagi sifat-sifat Allah yang itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat lebih luas daripada nama. Kemudian yang keempat, annaha laisa fiha ismun yahtadi ala syar au yaduru ala naqs. Di dalam nama dan sifat Allah tidak terkandung keburukan atau yang menunjukkan kekurangan, gak ada, alias sempurna total, gak ada yang menunjukkan sifat kekurangan atau bahkan keburukan. Kemudian yang kelima, ketika Allah memerintahkan kita fata'uhu, berdoalah kalian kepada Allah, doa itu mencakup doa'ul ibadah dan doa'ul mas'alah. Doa ibadah nabawi, apa itu kemarin ikhwan, doa ibadah apa kemarin, doa ibadah, perkataan Allah fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama Allah. Doa itu mencakup dua, apa kemarin, doa ibadah, doa masalah. Terus maksudnya doa ibadah apa, sudah kita terangkan kemarin insyaallah. Oh, Mas Is. Terus maksudnya gimana? Sekarang apa itu doa ibadah? Itu apa maksudnya itu? Hah? Ada yang lain? Doa ibadah artinya doa dalam bentuk segala amal-amal ibadah kita. Sholat kita hakikatnya doa, puasa kita hakikatnya doa, haji kita hakikatnya doa, dan semua amal-amal ibadah itu hakikatnya doa. Kenapa? Karena di balik amal ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya, ya Allah, dengan sholatku selamatkan aku dari azab-Mu, masukkan aku ke surga-Mu, sehingga amal-amal ibadah kita ini hakikatnya merupakan doa kita kepada Allah Ta'ala. Ini doa ibadah. Doa masalah, doa permintaan. Apa yang kita minta langsung kepada Allah dari kebutuhan hidup kita. Ini namanya doa masalah. Nah, sekarang kaitannya dengan asmaul husna, prakteknya doa masalah dan doa ibadah kayak apa? Gimana? Prakteknya kaitannya dengan asmaul husna. Dengan Khwan. Bentuknya kayak apa? Praktek berdoa kepada Allah kaitannya dengan asmaul husna. Kita menjadikan asmaul husna sebagai wasilah, itu sebagai perantara untuk mengantarkan doa yang kita minta. Sebelum kita minta kepada Allah, kita awali dengan menyebut nama-nama Allah. Khususnya nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Mamanya, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini kita menyebut nama Allah. Mintanya apa? Yang pas? Irhamni. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rahmatilah aku. Sayangi aku. Ya Ghaffar. Waidat yang maha pengampun. Ikhfirli. Ampunilah aku. Kemudian Ya Razzaq wa Dzat yang Maha Pemberi Rezeki, urzuqni, berilah rezeki. Berarti ini kita pun dituntut untuk memahami dari setiap nama-nama Allah. Ampun lantas kita salah pasang. Ya Tawwab, Ya Tawwab, apa artinya? Wa Dzat yang menerima taubat, urzuqni, berilah rezeki. Bukan nyambung, bukan pas maksudnya pun. Atau dia mengawali nama-nama Allah yang total, baru dia minta Allahumma inni as'aluka bikul ismin huwalat sammaita bi nafsat aw alam ta'ahadan min khalqik aw azalta fi kitabik aw istakharta fil imil ghaib indak. Baru dia minta, ya Allah, aku minta dengan semua nama yang ku namai dirimu dengan nama-nama itu, atau yang ku ajarkan pada salah seorang makhlukmu, atau yang ku turunkan dalam kitabmu, atau yang ku simpan di ilmu ghaibmu. Baru dia minta. Itu namanya mengawali doa permintaannya dengan asmaul husna. Ini yang dikatakan tawasul. Nah, tawasul dan kali wonten tawasul yang masyru', yang dibolehkan oleh syariat. Ada tawasul yang mamnu', yang dilarang oleh syariat. Tawasul yang masyru', tawasul yang dibolehkan syariat atau diperintahkan syariat, di antaranya tawasul dengan nama-nama Allah yang indah tadi. Satu. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Tiga orang, dia masuk ke gua, kemudian pintu gua tertutup jegret batu yang besar. Lalu tiga-tiganya berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang satu, yang pertama bertawasul dengan amal birrul walidain. Dia dulu kalau pulang ke rumah pasti membawa susu, dan dia berikan pertama kali untuk orang tuanya, dan tidak dia berikan pada keluarganya sebelum orang tuanya tidur. Kemudian dia pun kemudian tunggu sampai orang tuanya bangun, padahal malam itu keluarganya merengek minta-minta tidak dia kasih. Kata dia, ya Allah, seandainya amal ini semata-mata aku lakukan karenamu, ya Allah, maka bukakan pintu gua. Maka pintu gua terbuka dikit tapi belum bisa keluar. Ini bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua, bertawasul dengan meninggalkan perbuatan zina. Ada pemuda, dia sangat senang sekali dengan seorang perempuan. Setiap dia ngajak main dengan perempuan ini, ditolak. Sampai satu saat musim paceklik datang, wanita ini butuh harta. Datang kepada si laki-laki untuk mendapatkan harta. Kata sang laki-laki, boleh, tapi Anda harus serahkan diri Anda kepada saya. Sepakat, intinya kemudian diserahkan. Sampai pada saat timba tinggal masuk sumur, ngertos ya? Maka si wanita mengatakan, ittaqillah la tufdil khatam illa bihaqqiha. Wahai pemuda, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu pecahkan cincin itu dengan haknya. Sahwatnya pemuda yang tadinya kayak gunung sudah di puncak-puncaknya ini langsung amblek, langsung pah, mati, ibaratnya langsung padam pah. Maka kalimat ittaqillah telah menggoncang yaitu sahwatnya, dari sahwat yang memuncak menjadi kemudian drastis turun. Maka dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia berikan. Kata dia, ya Allah, seandainya perbuatan ini aku lakukan semata-mata karenamu, bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua, tapi belum bisa keluar. Yang terakhir, yang ketiga, seorang juragan punya pegawai, kemudian salah satu pegawainya meninggalkan, yaitu meninggalkan tempatnya belum mengambil gaji. Sama sang majikan, gaji yang ditinggalkan pegawai ini dikembangkan dengan menjadi dengan dibelikan ternak, sampai berkembang jadi ternak selembah banyak. Kemudian datanglah pegawai berikutnya, datang pegawai mengambil gaji yang dulu pernah dia tinggalkan. Sang tuan, saya ingin mengambil gaji yang belum saya ambil. Kata si tuan, gaji kamu tuh sekian itu. Kata dia, tuan, jangan mengejek saya. Betul, gaji kamu segitu itu, tak kembangkan. Seandainya sang tuan itu sekalian, datang dia, pegawainya datang, minta gaji, dia kasih apa yang dulu gaji dia, selesai dia gak tahu. Tapi dia sudah, tapi Allah tahu dia dulu mengembangkan gaji pegawainya itu, Allah tahu, sehingga semua yang telah menjadi sekian itu adalah ada milik semua ternyata menjadi sekian banyak harta yang dia tinggalkan, dikukut semuanya tanpa sisa. Maka kata sang juragan, ya Allah, seandainya ini aku lakukan semata karenamu, maka bukakan pintu gua. Terbuka, kemudian semuanya bisa keluar. Ini namanya tawasul dengan amal saleh. Catatannya, sekalian, kira-kira kalau kita pas kena masalah, lalu kita ingin bertawasul dengan amal saleh kita, kira-kira ada enggak amal saleh kita yang layak kita angkat ke langit, kita ajukan kepada Allah, yang kira-kira itu layak kita sampaikan kepada Allah? Ada enggak kira-kira? Teliti amal-amal kita ini. Ada enggak yang kira-kira berkualitas untuk kita angkat menghadap Allah, biar doa kita terkabul? Maka silahkan diteliti sendiri amal apa yang kira-kira layak kita angkat ke hadapan Allah, yang pernah kita lakukan dan itu kita anggap yang terbaik. Kemudian yang ketiga di antara tawasul yang dibolehkan, tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Dulu di zaman Kanjeng Nabi tersesugeng, orang bertawasul dengan doanya Nabi. Waktu Nabi sedang khutbah Jumat, tahu-tahu datang badui. Ya Rasulullah, kampung-kampung kami kekeringan, banyak hewan mati karena enggak turun hujan. Doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, ya Rasulullah. Nabi langsung berdoa kepada Allah dan langsung kemudian Allah turunkan hujan. Ternyata hujan yang turun sampai banjir-banjir. Datang lagi Jumat berikutnya, berarti ya Rasulullah, hujan telah membinasakan harta-harta kami, banjir. Kemudian Rasul langsung berdoa kepada Allah agar yaitu hujan tidak membinasakan jadi penduduk kampung. Ini namanya bertawasul dengan doanya Nabi. Ketika Nabi sampun sedo, sahabat tidak ada yang bertawasul lagi dengan Nabi. Maka Umar ketika sholat istisqa tawasulnya dengan Abbas, paman Nabi. Seandainya bertawasul dengan orang yang sudah mati itu boleh, ngapain Umar pindah dari Nabi ke Abbas, yang Abbas derajatnya di bawah Nabi? Para ulama memberikan catatan ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya kita tawasul dengan orang sudah mati. Maka Umar pun tawasulnya dengan Umar, dengan Abbas, paman Nabi yang masih hidup, untuk berdoa kepada Allah ini agar menurunkan air hujan. Dan prakteknya tidak ada para sahabat sepanjang hidupnya yang bertawasul dengan mayit, dengan Nabi atau dengan sahabat mulia yang lainnya, enggak ada. Sehingga menunjukkan tidak bolehnya bertawasul dengan orang yang mereka sudah mati. Ini tawasul yang masyru', tawasul yang dibolehkan. Adapun tawasul yang haram, bisa syirik, bisa bid'ah, sekalian. Yang syirik bertawasul dengan kubur tersebut untuk memenuhi permintaannya, walaupun sekedar tawasul agar dia mengangkat kepada Allah Ta'ala. Ini hakikat kesyirikannya orang Quraisy pada zaman dulu seperti itu. Lata Uzza Manat itu bukan diyakini seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi ini sebagai wasilah untuk mengangkat hajat mereka kepada Allah. Ini yang Allah katakan dalam ayat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah Zulfa. Tidaklah kami menyembah seman kami ini kecuali semata-mata untuk mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah, agar kami dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai tawasul saja, sehingga ini merupakan tawasul yang syirik. Ada tawasul yang bid'ah, tawasul yang dia bertawasul dengan keagungan makhluk. Ya Allah, dengan keagungan Nabi-Mu aku minta kepadamu. Ini ada tawasul yang bid'ah, tidak syirik tapi bid'ah. Keagungan orang yang sudah meninggal, karena tidak nyambung dengan amal dia, dan tidak akan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sekalian, ini contoh diantaranya bagaimana praktek kita bertawasul dengan ini Asmaul Husna tadi. Sehingga perintah fada'u biha, bertawasulah dengan nama-nama Allah, minta kepada Allah dengan nama Allah, artinya bertawasulah dengan nama Allah. Ini praktek doa'ul masalah. Adapun doa'ul ibadah, prakteknya bagaimana? Prakteknya mewujudkan amal-amal dari kandungan nama-nama Allah. Contoh tadi, Allah dat Allah ar-Rahman, artinya yang maha penyayang, pengasih. Dan Allah suka kepada para penyayang. Praktek kita bagaimana ibadah kita? Satu, tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah ar-Rahman, dzur-rahmah, Allah siap pemilik rahmat yang luas, yang rahmat Allah tidak pernah habis. Yang kedua, kita mencintai para makhluk. Yang mencintai makhluk itu menjadikan kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini praktek ibadah kita ketika Allah, kita tahu Allah ar-Rahman. Contoh lagi, Al-Ghaffar, apa artinya? Yang maha pengampun. Praktek kita bagaimana? Setiap kita salah, langsung kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ampunan Allah. Ini namanya, ini beribadah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Dengan demikian, sungguhnya sekalian, mutlak kita mengetahui setiap nama-nama Allah SWT. Dan yang terakhir, yaitu bahwa jumlah nama Allah yang 99, Allah berikan keistimewaan, barang siapa yang dia mengihsa' man ahsaha takhalal jannah, barang siapa mengihsa' dia masuk surga. Mengihsa' itu artinya satu, dia mengetahui itu nama Allah. Kedua, dia tahu maknanya. Ketiga, dia mewujudkan amal ibadah dengan kandungan nama tersebut. Dengan demikian sekalian, kita cukupkan sekian dulu penjelasan tentang Asma Allah Al-Husna. Insyaallah pekan depan kita akan bicara tentang bagaimana kita harusnya memandang Asma Allah Al-Husna ini, dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perkara Asmaul Husna ini. Dan sesungguhnya penyimpangan dalam Asmaul Husna itu sangat berdampak dalam efeknya dalam semua kehidupan kita. Demikian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.